Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'inna khairan hadithi kitabullah wa khairan hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuhah wa kula muhdathatin bid'ah wa kula bid'atin dalalah amal ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Kashfus Syubuhat yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Disebutkan pada pertemuan-pertemuan lewat bahwa penyakit yang diderita oleh manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syahwat dan kedua adalah syubhat. Dan ini sering kita ulang-ulang permasalahan ini. Adapun penyakit yang pertama yaitu syahwat, maka berkaitan dengan hawa nafsu, fitnah dengan harta, demikian juga kedudukan, demikian juga wanita dan semisalnya. Sedangkan syubhat adalah fitnah atau cobaan penyakit yang berkaitan dengan keyakinan, dengan pemikiran. Kemudian disebutkan juga bahwa fitnah syahwat ini lebih ringan, demikian disebutkan di dalam syarah Aqidatul Tahawiyah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz. Karena seseorang yang terkena fitnah syahwat kemudian diberikan apa yang dia inginkan dari syahwat yang dia inginkan itu, maka diharapkan dia akan sembuh dari syahwat tersebut. Apabila dia menginginkan harta kemudian diberikan, maka bisa terobati sedikit banyak. Demikian juga mungkin kedudukan, demikian juga mungkin dengan permasalahan wanita dan semisalnya. Adapun fitnah syahwat atau perancuan, maka ini adalah penyakit yang berat. Dan wajib bagi seorang muslim untuk kemudian menghilangkan syubhat atau kerancuan yang pada diri dia. Demikian juga orang yang mengajak kepada kebaikan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Udhu ila sabili rabbika. Udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanati wa jadilhum bilati hasan." Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdakwahlah dengan hikmah yang pertama. Dengan hikmah ini untuk orang-orang yang tidak ada di situ syubhat, tidak ada kerancuan. Maka untuk berdakwah dengan hikmah, dengan lemah lembut. Kemudian kalau di situ ada dorongan-dorongan hawa nafsu, maka jalah dengan mauidhah hasanah, nasihat-nasihat bahwa kemaksiatan ini akan membawa kamu kepada neraka, mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau kau melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Kalau kemudian sudah bercokol di situ pemahaman atau syubhat, kerancuan pada diri dia, seperti pemahaman tentang Qadariyah atau Jabariyah atau mungkin Syiah Rafidhah, kebalikannya Nawasib, benci Ahlul Bait. Demikian juga mungkin terjatuh dalam musyabihah, pemisahan Allah dengan makhluk, atau mungkin kebalikannya yaitu Mu'tazilah, pemahaman Jahmiyah dalam hal nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, atau terjatuh kepada pemikiran Murji'ah, yakni tidak ada perbedaan antara orang yang taat dengan orang yang tidak taat selama dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, atau kebalikannya khawarij, kebalikannya khawarij yaitu mengkafirkan seseorang hanya dengan sebab melakukan dosa besar, atau pemikiran-pemikiran yang lain, maka untuk wajah dinhum biladhi ihsan, debatlah dia dengan debat yang baik. Walaupun para ulama menyebutkan bahwa tingkatan yang ketiga ini ditempuh oleh orang-orang punya ilmu. Demikian juga orang-orang yang mempunyai rasihuna fil ilm, yang mantap ilmunya. Demikian juga tidak takut atau tidak ada di situ kemudian dari orang yang mengajak dia berdebat itu menggelincirkan dia. Ya ini demikian. Maka demikian, fitnah syubhat, maka ini adalah fitnah yang berat. Dan beliau orang Allah Ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan dalam buku ini, Kasmu Syubhat, beberapa hal tentang syubhat kerancuan-kerancuan mereka. Beliau menyingkap syubhat tersebut dengan menjawab apa yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang yang di itu terpengaruh pemikiran musyrik. Maka disebutkan secara garis besar di situ jawaban ada dua. Ya, jawaban ada dua, yaitu jawaban secara global atau mujmal secara garis besar dan jawaban secara tafsir, jawaban secara rinci. Sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu. Dan kita masih di dalam syubhat mereka atau kerancuan, kebimbangan, pemikiran yang menyeleweng yang mereka sebutkan. Disebut oleh beliau Rahimahullah Ta'ala, ini syubhat yang terakhir yang mereka sebutkan, yaitu bahwa orang-orang yang di zaman Nabi SAW, maka mereka adalah apa? Mengingkari Al-Quran. Ini syubhat mereka yang kita sekarang lagi membahas jawaban yang ke-6 berikutnya nanti. Jadi mereka mengatakan innaladzina nazala fihim Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang turun kepada mereka Al-Quran, yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak mau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka mendustakan Al-Quran dan mengejek Al-Quran itu sebagai sihir, menjadikan Al-Quran itu sebagai sihir. Sedangkan kami bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami membenarkan Al-Quran, beriman kepada hari kebangkitan, sholat, demikian juga puasa. Bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka, orang-orang kafir Quraisy? Tidak sama kan antara kami dengan mereka? Ini perkataan mereka, orang-orang musyrik ini di zaman Nabi, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walaupun kita sudah sebutkan sebelumnya, mereka terjatuh kepada apa? Melakukan syafaat, yang minta syafaat dengan syafaat-syafaat syirik. Demikian juga tawasul, dengan tawasul-tawasul yang syirik. Tawasul dengan kuburan-kuburan orang yang telah meninggal dari orang-orang soleh. Demikian juga menjadikannya sebagai syafaat dan sebagainya yang telah lewat pembahasan. Jadi mereka mengatakan tidak sama kami dengan mereka, orang-orang kafir Quraisy itu. Kami melakukan sholat, zakat, puasa, bahkan haji, membenarkan Al-Quran, bersyahadat dan sebagainya. Sedangkan mereka kan tidak. Jawabannya yang pertama adalah, ya sudah lewat, bahwa seseorang yang di itu membenarkan apapun yang datang dari Nabi SAW semuanya, kemudian mendustakan satu saja dari permasalahan rukun iman ataupun rukun Islam, maka tidak bermanfaat apapun yang mereka lakukan. Bang, jadi seseorang kalau dia melakukan semua apapun yang Nabi perintahkan, tapi satu saja dia mendustakan tentang masalah haji umpamanya, tidak meyakini wajibnya haji, atau zakat, tidak meyakini wajibnya zakat, tidak ada itu dalam Islam, zakat dan sebagainya, maka ini kafir walaupun melakukan berbagai hal yang disebutkan. Itu yang pertama, dan itu ijma sepakat para ulama. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kalau kemudian yang kalian ingkari itu adalah permasalahan yang paling besar, yaitu tauhid, maka lebih-lebih lagi. Kan demikian, kalau yang diingkari itu masalah haji, itu pun kafir. Lalu lebih-lebih lagi permasalahan yaitu apa? Tauhid. Ya, kalau kemudian kalian mengingkari, terjatuh kepada pembatal keislaman, maka apapun yang kalian lakukan, maka itu tidak bermanfaat. Ini jawaban kedua. Kemudian jawaban ketiga, beliau sebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW memerangi Bani Hanifah, yaitu pengikut Musailamah Al-Qadar, walaupun mereka berguru dari para sahabat, sholat, zakat dan sebagainya. Bahkan Musailamah ini bertemu dengan Nabi SAW juga, tetapi para sahabat memerangi mereka. Memerangi ini lebih lagi dari sekedar mengafirkan mereka, kan demikian. Ini jawaban yang ketiga. Kemudian juga jawaban berikutnya yang keempat, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka membakar, ini beliau Ali bin Abi Thalib membakar dengan api orang-orang yang berlebihan terhadap beliau, yang menuhankan beliau dengan demikian istilahnya, menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka ini apa? Adalah belajar dari para sahabat. Walaupun apapun yang mereka lakukan, maka demikian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Demikian juga disebutkan ya di jawaban yang kelima, yaitu apa? Yaitu bahwa Banu Ubaid Al-Qaddah ya telah lewat, yaitu penguasa yang ada di Mesir, demikian juga di Maghrib, di Maroko. Walaupun mereka bersyahadat, demikian juga melakukan puasa, zakat dan sebagainya, maka mereka diperangi oleh kaum muslimin waktu itu. Walaupun kita sebutkan dari ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Banu Ubaid Al-Qaddah ini termasuk orang-orang yang mengikuti Syiah dulu pertama. Pertama mengikuti Syiah, kemudian naik lagi kepada tingkatan Rafidhah. Kemudian naik lagi kepada tingkatan apa? Batiniyah. Jadi Banu Ubaid Al-Qaddah ini ujung-ujungnya adalah apa? Tidak ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Bahkan di antara mereka memperbolehkan menikahi dari saudara-saudara perempuannya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan ada syair-syair bahwa mereka lebih pantas untuk menikahi ini, bapak-bapak itu lebih pantas menikahi anak-anak mereka karena dialah yang telah mengasuhnya. Na'udzubillah. Ini kesesatan sampai pada tingkatan tersebut. Jadi demikian. Ini terakhir kita bahas tentang jawaban yang kelima ini. Dan disebutkan juga dari ucapan Syaikhul Islam di Majmu' Fatawa bahwa Ibnu Sina ya itu adalah termasuk dari pengikut ini Banu Ubaid Al-Qaddah ya. Ya, dan Ibnu Sina masyhur mempunyai pandian dalam hal apa kedokteran dan sebagainya. Tapi disebutkan para ulama bahwa dia itu keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam. Berikutnya beliau menyebutkan qala rahimahullahu taala akan disebutkan jawaban yang keenam. Wa yuqalu aidan dan dikatakan juga ya jawaban yang keenam sebagian oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Hada jawab sadis. Ini adalah jawaban yang keenam. Ya demikian. Dikatakan juga sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Idza kana al-awwalun lam yakfuru illa annahum jama'u baina syirk wa takdzibir rasul." Apabila orang-orang terdahulu ya, tidaklah dikafirkan kecuali sesungguhnya mereka mengumpulkan antara syirik dan mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa mereka dulu itu dikafirkan karena mereka itu mengumpulkan kesyirikan juga mendustakan Nabi. Al-Qur'an demikian juga Al-Qur'an. Kalau mereka katakan seperti itu. Ya, bahwa semuanya orang-orang dahulu itu mereka itu kafir karena mereka mengumpulkan kesyirikan demikian juga mendustakan Nabi dan Al-Qur'an. Jadi orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kafir Quraisy. Mereka iya dikafirkan. Mereka dikafirkan, diperangi oleh Nabi karena mereka itu melakukan kesyirikan dan mendustakan Rasul dan Al-Quran. Demikian juga ingkar al-ba'ats. Yani mereka juga mengingkari adanya hari kebangkitan. Wa ghairu dzalik dan yang selainnya dan selainnya. Ya, kalau seperti itu jawabannya bahwa mereka itu adalah dikafirkan karena mereka itu mengumpulkan ini dan itu. Sedang kami kan tidak memahami seperti itu. Maka dijawab oleh beliau rahimahullahu taala, "Fama makna al-bab alladzi dzakarahu ulama?" Maka apa makna atau apa faedah? Apa manfaat bab yang disebutkan alladzi dzakarahu al-ulama, yang mana para ulama menyebutkan fi kulli madhhab, bahkan di setiap madhhab. Bab hukmil murtad, bab hukum orang yang murtad. Lalu apa faedahnya? Kalau namanya kafir itu apabila mengumpulkan kesyirikan dan mendustakan Rasul, demikian juga tidak meyakini Al-Quran. Lalu apa faedah bab-bab dari setiap ulama, dari setiap madhab bahkan membuat bab di situ hukum murtad, hukum orang yang murtad. Lalu apa manfaatnya? Kalau menurut kalian yang namanya kafir itu hanya tadi harus terkumpul ini. Ya, tidak mau bersyahadat, demikian juga tidak mengimani Rasul, tidak meyakini hari akhir, tidak meyakini Al-Quran. Lalu kenapa para ulama dulu menyebutkan di dalam buku-buku fikih mereka bab hukum orang yang murtad? Murtad itu orang yang keluar dari agama Islam. Untuk apa faedah mereka membuat buku itu? Berjilid-jilid bahkan mungkin. Atau kalau dalam Bulughul Maram dibahas itu juga. Nanti kita baca. Ya, yaitu tentang hukuman orang yang dihitung murtad. Kemudian disyarah juga oleh para ulama Imam Sunani di Sibul Salam, demikian juga yang lainnya dari para ulama. Juga hadis-hadis di dalam kutub-kutub sunan itu. Lalu untuk apa mereka membuat bab itu? Kalau kemudian namanya kafir, kalau dia itu mengumpulkan ini dan itu. Wa huwa al-muslim alladhi yukfaru ba'da islami. Dan dia adalah seorang muslim yang dikafirkan setelah dia masuk Islam. Tsumma dzakaru anwa'an. Bahkan mereka kemudian para ulama menyebutkan jenis-jenis kafirah yang banyak. Kullu nau' minha, setiap jenis darinya yukfar, menjadi kafir. Disebutkan sebab-sebab kafir adalah ini. Ya, sampai dalam Majmu' Fatawa itu disebutkan ya bahwa di antara yang mengkafirkan itu mencerca Rasul. Kemudian beliau menyebutkan mencerca itu bagaimana? Bagaimana batasannya lafaz ini menunjukkan mencerca atau mengejek Nabi? Ya. Kemudian dibahas bahwa ini dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat itu. Umpamanya kalau dalam nikah ya mengucapkan kalimat ilhaq bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Ya, seperti ini bisa dimanakan talak, bisa dimanakan tidak talak. Kan demikian. Ya, demikian juga lafaz-lafaz yang mencerca itu bagaimana? Mana sih yang dikatakan mencerca? Ya. Demikian juga nanti berkaitan mencerca syariat umpamanya. Ya. Umpamanya itu kamu kebanjiran celananya umpamanya. Ini maksudnya apa maksudnya? Lafaz celanamu itu takut kebanjiran, ini cingkrang itu di ataskan. Apakah ini masuk kepada mencerca atau menghina syariat atau tidak? Kan demikian. Jenggotmu itu kenapa panjang? Ya, nanti seperti kambing dan sebagainya. Ya, itu istilah seperti ini bagaimana? Ya, itu dikembalikan kepada urf kebiasaan. Jadi kenapa mereka sampai para ulama itu menyebutkan tentang definisi bahwa yang namanya lafaz mencerca itu demikian-demikian. Ini tidak masuk ini demikian. Kalau kemudian menurut kalian yang namanya kafir itu mengumpulkan antara syirik, demikian juga mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasul, demikian juga ini dan itu, ini dan itu. Lalu kenapa mereka harus ya ini berpayah-payah membuat demikian-demikian tadi, sebagaimana kita sebutkan. Ya, jadi kemudian mereka menyebutkan jenis-jenis yang banyak, bahkan setiap jenis minha darinya yukfar, dikafirkan dengan satu saja. Ya, mengejek Nabi Muhammad. Wa yahillu damu rajul wa malu. Ya, yuhal, dan dihalalkan darah dari laki-laki tersebut, orang tersebut, dan hartanya. Dengan sebab apa? Mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang semisalnya dari jenis-jenis amalan-amalan kemurtadan. Hatta annahum dzakaru asya'a yasirah, sampai diantara mereka para ulama menyebutkan hal-hal yang ringan, yang sepele kadang-kadang. Inda manfa'alha, di sisi orang yang melakukannya. Kalau di sisi para ulama itu sesuatu yang besar. Tapi bagi orang yang melakukannya, ini kan sepele sekali kan gitu. Tapi di sisi para ulama dari madhab-madhab yang mulia yang empat itu, dari madhab semuanya disebutkan kunyahnya Abu Abdillah. Baik dia itu yakni Imam Malik, ya Malik bin Anas Abu Abdillah, demikian juga yakni muridnya yaitu Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian juga muridnya yaitu Imam Ahmad Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ya Syaibani, semua adalah Abu Abdillah yang tidak Abu Hanifah Umar bin Thabit, dan dia yang paling menyelisih sunnah rahmatullahi alaihi. Semuanya menyebutkan dalam buku-buku fikih mereka. Kalau dalam madhab Syafi'iyah yang masyur yaitu seperti Bulughul Maram, sebelumnya buku-bukunya Imam Nawawi, Majmu' Syarh Muhaddab, ya, demikian juga yang lainnya Imam Baihaqi, itu ulama-ulama mereka Syafi'iyah. Ya, belum lagi nanti di madhab Hambali yang masyur Al-Mughni, ya, demikian juga nanti di madhab Maliki, di situ Tamhid atau Istidkar Ibn Abdul Bar. Kemudian nanti di madhab mereka Hanafi seperti Nasburoyah mengenai tahrij hadis, masalah fikih Imam Zailali. Ya, di buku-buku mereka itu disebutkan tentang masalah murtad ini. Bahkan buku yang biasa kita membacanya dan kita masih dalam pembahasannya yaitu seperti Bulughul Maram disebutkan di situ. Sehingga benar disebutkan oleh beliau di sini di dalam buku ini. Jadi apa faedahnya kemudian mereka membuat bab hukum murtad? Demikian. Bahkan di situ mereka menyebutkan hal-hal yang sepele, yasirah, tetapi indah manfa'alaha, di sisi orang yang dia itu melakukan ini kan sepele, cuma ini saja, cuma ini aja, tapi itu besar di hadapan para ulama. Mislu kalimah yazkuruha, seperti suatu kata yang dia sebutkan bilisanihi, dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan lidahnya, duna qalbihi, bukan di hatinya. Nah, seperti ini kafir. Dia ucapkan kalimat ya yang dia sebutkan dengan lisannya walaupun hatinya tidak meyakini, tapi ini adalah apa? Ini adalah kafir. Au kalimah yazkuruha ala wajhil mizah al-mazhi, atau suatu kata yang dia sebutkan dalam bentuk senda gurau, wala'ab, dan permainan. Dia ucapkannya itu karena main-main saja atau apa? Karena senda gurau saja, tapi itu adalah kafir. Ya, demikian. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, masya Allah. Ya, dalam baca buku beliau, ini ada sedikit faedah yang sangat banyak. Bagaimana beliau bisa mengumpulkan faedah yang banyak? Kita baca saja di bab ini saja, itu tampak keilmuan beliau, Imam Al-Qurtubi. Di Jami Ahkam, Al-Jami Ahkam Al-Quran, ya tidak rugi seorang untuk belinya. Ya, walaupun mungkin harganya mahal dan sebagainya. Berjelit-jelit itu. Yang kita baca itu saja yang berkaitan dengan masalah ini, tampak ilmu yang belum miliki. Ulama yang ada di Cordoba, Spanyol, di Portugal, ya, sekarang tidak ada lagi sekarang kaum muslimin di sana. Bangunan saja yang tersisa. Muncul di situ ulama-ulama yang besar, masya Allah. Beliau nukilkan ucapan ulama ini, ulama ini, ulama ini, sampai buku ulama-ulama itu di tangan mereka. Demikian luas itilah mereka. Ya, wawasan mereka, dia mereka tuliskan di lembaran-lembaran mereka. Belum lagi di situ ada tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Kalau kita baca setiap hari saja mungkin sampai kita meninggal belum selesai itu. Ya, Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir. Padahal buku beliau masih banyak. Dan pantas beliau ya tidak menikah. Ya ulah alam. Mungkin sibuk menuntut ilmu. Kalau kita baca bukunya itu, ya mungkin tidak habis. Itu beliau tulis dengan mudahnya. Ya, disebutkan di sini di tafsir Jami' Ahkam Al-Qur'an yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, meninggal tahun 671 Hijriah. Ya, Ibnu Taimiyah tahun 700 sekian Hijriah. Di tahun 670 ini masih ada kaum muslimin. Kita sekarang 1400. 800 tahun yang lalu di sana itu kaum muslimin masih banyak sekali. Demikian juga bangunan-bangunan yang megah. Di situ ada Imam Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm. Ada juga Imam Asy-Syatibi buat buku Al-I'tisam, masyaallah, buku yang bagus sekali. Ya, yang masalah-masalah bid'ah dan sebagainya. Belum buat definisi bid'ah adalah thariqah mukhtarah yudhi syariah tuqsadu bihi Al-Qurbah ilallah. Ini membuat definisi-definisi yang bagus beliau. Kemudian ulama-ulama yang lain juga ya lahir di sana. Disebutkan di dalam tafsir beliau ini ketika kemudian menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an tentang kekafiran orang-orang yang mereka itu mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in sa'altum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah nakhud, berbincang-bincang saja, wa na'ab, dan bermain-main saja. Qul, katakanlah, abillah wa ayatihi, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengejek, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah Islam kalian. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sebukan oleh beliau Qala al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, berkata al-Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, ulama mereka juga Ibn al-Arabi, ya, yang punya yani syarah Syaikh Muslim juga Al-Mufhim, buku yang bagus juga. Beliau mengatakan ini tentang permasalahan main-main. Ya, permasalahan main-main. Beliau menukilkan ucapan para ulama di dalam tafsir ini. Ya, juga nanti disebutkan ulama-ulama yang lain yang dibawakan, disebutkan la yahlu ayyakuna ma qaluhu min dalika jiddan aw azlan, tidak lepas apa yang mereka katakan itu di dalam kalimat-kalimat kekafiran itu, ya, bisa itu muncul dari jiddan, memang sungguh-sungguh dia ucapkan, aw azlan atau bermain-main. Bahwa kaifamal kana kufrun, bagaimanapun keadaan mereka, entah dia itu sungguh-sungguh atau main-main saja, itu adalah kufur. Ya, demikian. Ini perlu kita ingat, hati-hati mengejek Nabi, mengejek syariat, ya, jenggot ataupun celana ataupun cadar dan sebagainya, ya, itu adalah dari hadis-hadis yang sahih, datang dari Nabi SAW mengejeknya. Sama saja dia itu tidak lepas, entah dia itu sungguh-sungguh atau main-main, bagaimanapun keadaannya, aiba ma kana kufrun, maka itu kafir. Fa in alhazala bil kufr kufira, ya, apabila fa in alhazala bil kufri kufrun, sesungguhnya main-main dalam permasalahan kekufuran itu kufur, main-main saja itu kufur, ya, la khilafa fihi bainal ummah, tidak ada perselisihan dalam masalah ini di antara umat. Hati-hati, tidak ada perselisihan apapun mengejek syariat, maka itu adalah kafir. Ya, walaupun main-main. Orang-orang, anak-anak muda yang dia itu semangat dengan syariat, kemudian diejek oleh orang-orang itu, ya, mengerlingkan mata dan sebagainya. Hati-hati. Sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguh orang-orang yang mujrim, orang-orang jahat dulu terhadap orang-orang yang beriman, mereka itu menertawakan. Wa idza marru bihim yatagamazun. Apabila bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka itu saling mengerlingkan mata, saling mengejek mereka. Ya. Ya, demikian. Maka dikatakan di sini tidak ada perselisihan bahwa yang main-main itu adalah kufur juga. Apa alasannya? Fa inna tahqiq ahul ilm wal haq. Karena sungguhnya sesuatu yang pasti itu saudaranya ilmu dan kebenaran. Jadi sungguh-sungguh itu saudaranya ilmu dan kebenaran. Wal hazal dan main-main itu akhul batil wal jahl. Bagaimana kita bisa hubungkan ini? Dan main-main itu saudaranya kebatilan dan kebodohan. Itu. Ya. Jadi main-main itu adalah saudaranya kebatilan dan kebodohan. Qala ulama-ulama, berkata ulama-ulama kami, undur ila qawli, ini dalilnya. Perhatikan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, hatta takhiduna huzwa, qala billah an nakuna minal jahilin. Ini ucapan orang-orang Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, kan itu. Maka mengatakan Bani Israel waktu itu, atatakhiduna huzwa, apakah engkau ingin mengambil kami main-main? Maka berkata Nabi Musa, qala udzubillah anakuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah untuk aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ya, berarti di sini apa? Bahwa main-main itu termasuk saudaranya bodoh. Ya, demikian. Jadi masuk di dalam kafirah. Ya, demikian. Adapun dalam permasalahan jual beli, ya, jual beli, demikian juga baik syirah, menikah, tolak, ada tiga pendapat lewat dalam pembahasan pernikahan, ya, kita bernikah. Simpulannya kalau masalah nikah, kalau dia main-main, itu ada hadis jadun wahzulah jadun, ya, ini tolak. Jadi sebenarnya Nabi mengatakan bahwa talak itu sungguh-sungguhnya itu adalah sungguh-sungguh, main-mainnya itu juga sungguh-sungguh. Tapi walaupun itu doain. Walaupun syarat ini beliau apa? Musyaitan. Salah sunjaduhuna judun, wasunuhuna judun, anikah wa talak wa roja'ah. Nikah dan talak dan rujuk. Jangan musyaitan, tapi walaupun itu lemah. Ya, ini dalam permasalahan jual beli pernikahan dan talak. Ya, demikian. Adapun dalam permasalahan tadi kekufuran, maka disebutkan tidak ada perselisihan. Main-mainnya demikian juga sungguh-sungguhnya itu adalah kufur. Karena disebutkan main-main itu adalah saudaranya kebatilan dan kebodohan. Kemudian juga disebutkan setelah itu, ya, di sebab turunnya ayat disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian mencari alasan-alasan setelah mereka main-main. Ya, di situ ada sebab nuzulnya ayat tersebut. Qad kafartum, kalian telah kafir, ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Sebutkan oleh beliau rahimahullah taala, kanu yaqul, seakan-akan mereka mengatakan la ta'tadiru. Itu adalah apa? Lafaz yang Allah sebutkan di sini untuk menjelekkan mereka. Seakan-akan mengatakan la taf'alu ma la yanfa'. Jangan kalian melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yaitu apa? Mencari-cari udzur. Tidak ada manfaatnya itu kalian cari-cari udzur. Kami mengatakan ini cuma main-main saja. Tidak ada manfaatnya. La ta'tadiru. Maknanya adalah jangan kalian melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, demikian. Ini seakan-akan kalimat la taf'al ma la yamhu athara al-mujidah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang bisa menghapuskan. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak bisa menghapuskan bekas ucapan kamu. Tidak perlu mencari udzur. Karena apa? Karena perbuatan kamu itu tidak bermanfaat, tidak bisa untuk menghilangkan kekafiran yang ada pada diri kalian. Ya, ini. Jadi demikian beliau sebutkan di sini. Kalau kemudian yang namanya kafir itu harus mengumpulkan ini dan itu, lalu apa manfaatnya? Bab yang dibuat oleh para ulama, bab hukum murtad. Ya, demikian. Disebutkan di dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau membuat di buku beliau ini, di Bulughul Maram, bab ya, qitalul jani wa qatlul murtad. Bab boleh dibunuhnya orang yang melakukan perampokan, kejahatan. Maksudnya seorang dia mau dirampok, maka boleh orang ini membela diri untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan hartanya sampai kemudian membunuh orang tersebut, boleh. Demikian juga waqatul murtad, membunuh orang yang murtad. Nah, ini dibahas juga. Sudah disebutkan di situ beberapa hadis oleh beliau, oleh mengajar. Di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka para ulama sepakat ya bahwa yang namanya kekafiran itu, kemurtadan tidak mesti harus terkumpul ini dan itu. Karena memang kebanyakan ulul alam yang sering terjatuh kepada hal-hal yang kita bicarakan ini, tawasulan yang bid'ah, bahkan terjatuh pada kesyirikan, kemudian meminta syafaat ya kepada bentuk-bentuk kesyirikan, itu adalah kebanyakan dari orang-orang Syafi'iyah, kan demikian. Allah Ustaz. Padahal ulama-ulama mereka seperti di sini Ibnu Hajar rahimahullah taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hidup sekitar 700 Hijriahan beliau ini, 800-an sekitar itu, membuat di dalam buku beliau, termasuk buku yang mereka pelajari juga, bab ini tadi, qatl murtad, ya, dibunuhnya orang yang murtad. Kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis, ya diantaranya ini ada sama 1125 di sini. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, fi rajulin aslama tsumma tahawwada, seorang yang dia itu masuk Islam kemudian menjadi Yahudi. Maka berkata Mu'adz bin Jabal, la ajlis hatta yuqtal, aku tidak akan duduk sampai dia ini dibunuh. Qadallah wa rasulihi, keputusan Allah dan Rasulnya. Fa'u mirabihi faqutila, maka diperintahkan dan dibunuh. Tawon alaih. Ini dia tidak mau duduk sampai ini dihukum dulu, baru aku duduk. Demikian. Bukan oleh Imam As-Sunani di sini, dalilun ala annahu yajibu qatlul murtad. Ini ada dalil wajibnya orang yang membunuh orang yang murtad. Dan itu adalah isma. Kemudian terjadi perselisihan, jumhur berpendapat wajib untuk dimintai taubat dulu. Kan demikian. Kemudian juga disebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttafaq alaih juga, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah. Ini juga dalil. Dan disebutkan di sini terjadi perselisihan, laki-laki jelas ijma. Perempuan bagaimana? Yang rajih perempuan juga. Ya. Kalau dia murtadah juga dibunuh. Ini hukum Islam demikian. Ya, negara-negara Islam demikian. Kalau hukum selain Islam ya memang nanti berkaitan dengan hak asasi dan sebagainya, Allah Ustaz. Kalau dalam hukum Islam sudah habis itu. Ya, pindah namanya kepada Hindu dan sebagainya. Bahkan diumumkan kalau dalam hukum Islam ya tadi kita sebutkan. Kemudian juga disebutkan hadis ini ya sebagian berpendapat apabila dari Islam berpindah, lalu bagaimana kalau kemudian Yahudi menjadi Nasrani umpamanya atau kebalikannya? Maka ini tidak ya Maksudnya di sini adalah apa? Apabila dia Islam menjadi Yahudi atau Nasrani atau yang semisalnya. Atau selain itu juga. Ya. Tetapi kalau selain Islam pada selain Islam, maka tidak masuk dalam hadis ini. Memang mereka adalah orang-orang kafir kan demikian. Kemudian disebutkan hadis terakhir dalam bab ini. Yang sebenarnya mengajar di sini yang itu jelas sebutkan wa anhu, yakni dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, di sini sebutkan oleh Abu Dawud, di sini sahih. Ana a'ma kanat lahu ummu walad. Sesungguhnya ada seorang buta di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia sahabat ini buta. Dia mempunyai ummu walad. Yakni istri dia ya yang buta atau semisal itu kemudian punya anak dari sebab dia. Tastamu Nabi SAW, mencerca Nabi SAW. Ini ada seorang sahabat, dia buta. Dia mempunyai ummu walad, mencerca Nabi SAW, menghinakan Nabi SAW. Wa taqau fihi, demikian juga mengecek-ecek Nabi SAW, hormatan Nabi SAW diecek dan sebagainya. Fayanhaha, maka orang ini yang buta ini melarang ummu walad tersebut. Pala tantahi, tapi dia tidak mau berhenti, terus mencerca Nabi. Pala maka nadzata lailah. Maka ketika di suatu malam, ya, jadi ucapan dia ini tadi perempuan ini adalah ucapan kekufuran, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kekufuran. Termasuk di nawaitul Islam adalah itu. Dilarang tidak mau. Kemudian di malam hari afada al-miqwal. Laki-laki ini pun dia dalam keadaan buta ya mengambil mi'wal. Sebutkan mi'wal yaitu pedang kecil yang biasa disembunyikan oleh laki-laki di ini di badannya dan semisalnya. Ya kalau kita mungkin pisau kecil dan semisalnya. Mengambil itu fajalahu fi batniha. Maka dijadikan di perutnya perempuan ini. Ya, wataka 'alaiha kemudian disandari faqatalaha, maka dibunuh. Membunuhnya. Jadi tusukan gitu. Ya. Babal qadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala isyhadu, ketahuilah, saksikanlah oleh kalian, fa inna dama hadarun, sesungguhnya darah dia itu hadar, tidak ada kisos. Sia-sia darahnya itu." Ini perempuan ini tidak perlu kemudian keluarganya atau semisalnya mengkisos laki-laki tersebut. Darahnya itu sia-sia. Tidak ada kisos dan sebagainya. Rawi Abu Dawud warwatu sifat. Soalnya Imam Abu Dawud dan rawinya adalah sifat. Ini jelas ya bahwa seorang yang mengecek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk dari apa? Dari perkara yang bisa membatalkan Islam. Ya demikian. Demikian juga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menyebutkan juga di Majmu' Fatawa. Ya permasalahan ini. Tentang permasalahan bagaimana ta'rifu, yakni definisi dari seseorang yang dihitung ngejek. Ya, dhabitu sab. Yakni definisinya dari mencerca. Mencerca itu bagaimana? Ya, disebutkan di Sharif Al-Maslul yang menyebutkan, ya, di Sharif Al-Maslul buku beliau dan buku-buku beliau itu dikumpulkan dalam buku namanya Majmu' Fatawa. Yajibu ayyarji' fi haddi adza, wajib dikembalikan di batasan menyakiti itu wasyatam, demikian juga mencerca Nabi, wasab demikian juga yakni mengejek mencerca ilal urf, kepada kebiasaan. Fa ma adahu alal urf sabban, kalau kemudian orang punya keahlian yakni dari orang daerah situ ya bahwa itu adalah cercaan, maka dianggap. Jadi demikian. Jadi semuanya dikembalikan kepada apa? Kepada kebiasaan. Ini termasuk lafaz mengejek atau enggak? Seperti tadi kita katakan umpamanya mengejek orang yang itu celananya di atas mata kaki. Oh, banjiran. Atau semisalnya, itu dikembalikan kepada makna yang ada di urf kebiasaan. Ya demikian. Berikutnya, ya jadi tadi disebutkan oleh beliau orang Allah Ta'ala, kalau kemudian yang namanya kekafiran itu harus terkumpul ini dan itu, ya, maka apa faedah para ulama buat apa buat bab hukum murtad, hukum orang-orang yang murtad. Disebutkan oleh ya Syekh Qobil Allah Ta'ala di Sahih Musnad di Asbabun Nuzul tentang permasalahan kita tadi, bahwa orang yang itu mengejek Nabi SAW, demikian juga mengejek Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kafir. Disebutkan di buku beliau ini, di tafsir surat At-Taubah ayat yang ke-65. Ya, disebutkan bahwa walain sa'alta mulai quluna inna ma kunna naqulu wa na'ab qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un. Sebutkan asalnya adalah sekolah Imam Ibn Abi Hatim qala hadatsana Yunus bin Abdul Ala qala hadatsana Abdullah bin Wahab akhbarani Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kisahnya adalah saya masuk. Qala rajulun fi ghazwati Tabuk, berkata seorang laki-laki di perang Tabuk, fi majlisin yauman, di suatu majlis pada suatu hari, mengatakan orang ini ya di perang Tabuk, ketika pulang dari perang Tabuk, bahkan orang ini ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, walaupun kemudian tidak terjadi peperangan ya, menghadapi orang-orang Romawi waktu itu. Orang ini mengatakan mara itu misla qura'ina hadza, aku tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kami ini, haulai, mereka ini mengejek Nabi dan para sahabatnya. Ya, la argobu butunan, tidak ada yang lebih menginginkan makan. Ya, butun ya, ini perut paling banyak makan. Wala akzib al-sinah, tidak ada yang paling dusta ucapannya. Wala azban indaliko, tidak ada yang lebih banci ketika menghadapi musuh. Ini kan mengejek Nabi dan para sahabatnya, paling rakus dalam hal makan, paling bohong dalam berbicara, paling penakut ketika berperang. Ini ucapannya, mengejek Nabi. Baqala rajulun fil majlis, maka berkata seorang laki-laki di majlis tersebut, kadzabta, engkau dusta, walakin engkau munafik, akan tapi engkau adalah munafik. Lahirana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh akan mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabala kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Al-Qur'an. Maka sampailah kabar itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat Al-Qur'an. Qala Abdullah, maka berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, fa ana raitu, maka aku melihat iya orang yang mengejek tadi, muta'alikan bi hakabi naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memegang sesuatu yang ada di kendaraan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangkubul hijarah, ya, dia dalam keadaan menginjak-injak batu. Waktu Nabi kan sedang mengendarai, dia minta maaf, minta maaf, minta udur, minta udur. Ini cuma main-main dan sebagainya. Sampai dia menginjak-injak batu. Bahwa Yakul, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna makuna naqulu wa na'ab. Wahai Rasulullah, sungguh kami hanya main-main saja, sedang gurau dan main-main saja. Wa Rasulullah SAW Yakul, dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian bermain-main? Ya, demikian. Ini sebab nusulnya demikian. Demikian juga, ya. Disebutkan juga di, ya, ini ayat yang lain di surat At-Taubah ini. Ya, disebutkan di ayat yang ke-74 juga. Jadi yani mereka mengatakan, ya lihuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka tidak mengatakan apa-apa. Ya. Wa laqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah Islamnya. Yani walaupun dia sudah bersyahadat, sudah demikian dan demikian dari amalan-amalan, tapi mereka apa, melakukan suatu kalimat, mengucapkan suatu kalimat yang menyebabkan kekufuran mereka. Ya, demikian. Insyaallah kita cukupkan pembahasan ini, kita membaca surah Al-Baqarah.